Wassalatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wa ambiya il mursalin, kulluhum mukamu. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Yahya, Isa, Wal-Aqim.